بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. teman-teman yang dirahmati Allah، الحمد لله. Pada subuh hari ini kita kembali berjumpa secara virtual dalam program kami, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar bab Taharah, yang insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang awanidz dzahabi wal fiddah, bejana yang terbuat dari emas dan perak. Begitu. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung baca ya, teman-teman yang dirahmati Allah. Kalau juga punya kitabnya Kifayatul Akhyar, mohon dibuka bab Taharah, yaitu tentang fasal la wa la yajuzu isti'malu awani dhahabi wal fiddati. Tidak boleh memakai bejana emas dan perak. Dan memang harapannya program ini nih bisa diikuti oleh teman-teman yang dirahmati Allah semua dengan baca kitabnya kalau memang ada. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. إمام أبو شجاع ini matannya, wala yajuzu isti'malu awani dhahabi wal fiddah. Wala yajuz, dan tidak boleh alias haram, isti'malu awani dhahabi wal fiddah, menggunakan, memanfaatkan awani dhahabi wal fiddati, bejana wadah az-zahab yang terbuat dari emas, wal fiddati dan perak. Wa yajuzu isti'malu ghairihima min al-awani, akan tetapi kalau bejananya, wadahnya terbuat dari selain emas gitu. Yajuzu isti'malu ghairihima, selain dari emas dan perak itu boleh gitu. Jadi ini pasal kita nih, pasal kita menjelaskan tentang bejana. Jadi kalau kemarin kita bahas kulit bangkai, kemudian ada tulang bangkai, sekarang bejana gitu. Lima fi fil hadis sahihi min riwayati Hudzaifah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi haramnya memakai bejana emas dan perak itu berdasarkan wahyu, dan wahyunya hadis yang sahih dari riwayat Hudzaifah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, la talbasul harira walad dibaj, janganlah kalian memakai harir, harir itu sutra, walad dibaj, dan juga pakaian yang dihiasi sutra. Jadi dibaj itu pakaian yang dianyam, salah satu bagian anyamannya itu dari sutra. La talbasul harira walad dibaj, janganlah kalian memakai harir, sutra, walad dibaj, dan pakaian yang berhias sutra. Wala tashrabu, janganlah kalian minum, fi aniyati dhahabi wal fiddah, dari bejana emas dan juga perak. Fa innaha, nah ini larangannya disebutin illahnya. Sebab kenapa kita enggak boleh pakai sutra, sebab kenapa kita enggak boleh minum dari bejana emas dan perak. Fa innaha, kata Nabi Muhammad, fa innaha, karena sesungguhnya itu semua yang tadi disebutin, al-harir, wad-dibat, wa-aniyati dhahabi, wal-fidhah, lahum fid dunya, untuk mereka di dunia, walakum fil akhirah, dan jangan, dan itu untuk kalian di akhirat. Jadi apa yang udah disiapin di akhirat jangan didulu-duluin, yaitu buat kita di akhirat. Tapi di dunia kita belum boleh make yang namanya aniyatu dhahab wal fidhah. Jadi secara apa namanya, secara tidak langsung kita bisa mengatakan larangan memakai emas dan perak sebagai bejana, sebagai wadah, itu larangan sifatnya ta'abudi, non sebab. Sebabnya ya karena itu buat dia di dunia, kita buat di akhirat. Jadi kan tidak bisa dilogikakan, susah begitu ya. Jadi larangan maka ini biasa, berarti artinya bisa dikatakan larangannya ta'abudi, ritual, wahyunya bilang begitu. Maka itulah di situ ujian iman gitu. Ngikutin apa enggak? Rawahu al-Bukhari wa Muslim, dan hadis yang tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Wa fi Muslimin. Nah, ini Imam Al-Hisni ini nambahin lagi nih. Jadi Imam Al-Hisni ini nambahin dalil lain selain dalil yang tadi. Wa fi Muslimin, dan dalam riwayat Imam Muslim, alladhi yashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah, yang minum dari bejana, wadah emas dan perak, innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, sesungguhnya yujarjiru fi batnihi nar jahannam, dia yujarjir. Yujarjir itu ngegleg-glegkan. Tahu gak kalau orang minum, pas lagi dia minum itu kan tenggorokannya yujarjir, ngegleg-gleg, gleg-gleg. Nah gitu. Jadi maksudnya orang yang minum air dari bejana emas dan perak, itu di dalam perutnya itu dia seperti ngegelek-gelekin. Jadi seperti ngegelek-gelekin air, air neraka masuk ke dalam perutnya gitu. Yujarjir. Itu gelek-gelekin. Jadi kalau teman-teman punya kitab Kifayatul Akhyar, apalagi yang udah ada terjemahnya, coba tolong dikoreksi nih yujarjir. Tapi yujarjir itu kalau yang saya tahu artinya gelek-gelek. Apa sih gelek-gelek itu? Orang kalau minum gitu ya, kemudian gelek-gelek. Ah itu. Jadi orang yang minum dari bejana emas dan perak itu yujarjir, dia seperti meneguk. Kemudian digleg-glegin itu air api-api neraka di dalam perutnya. Wah, ini kan salah satu dalil keharaman. Jadi dalam syariat tuh untuk bisa sesuatu tuh dikatakan haram, salah satu redaksi atau indikasinya pekerjaan itu mendapat celaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mendapat ancaman. Nah ini ada ancaman nih, ada ancaman bahwa orang yang minum dari bejana emas dan perak itu dia seperti meneguk api neraka ke dalam perutnya, ngegelek-gelekin gitu. Berarti minum dari bejana emas dan perak, begitu ya, bejana emas dan perak, berarti dia, berarti itu sesuatu yang diharamkan gitu. Minum doang Ustaz, kalau makan boleh kali. Nah itu kan mimbabi aula, mimbabi aula, dalalat iktidanya bilang begitu. Kalau minum aja gak boleh, apalagi makan. Karena makan pekerjaannya jauh lebih berat, jauh lebih lama dibanding minum. Kalau yang sedikit, yang cepat, yang dikit aja haram, apalagi yang banyak. Itu mimbabi aula, gak usah ditanyain. Tapi Imam Ahlisnya nyebutin lagi nih riwayat nih, wafi riwayatin, dan dalam riwayat lain, man syariba fi ina'in dhahab, fi ina'in min dhahabin aw fiddatin, siapa orang yang minum dari bejana emas dan juga perak, fa innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Ini lagi mirip nih hadisnya, siapa yang minum dari emas, dari bejana emas dan perak, fa innama yujarjiru, sesungguhnya dia telah menggelek-gelekkan, fi batnihi, di dalam perutnya, naran min jahannama, api dari jahannam, gitu, na'udzubillah. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, innal ladhi ya'kulu wa yashrab, nah, riwayat lain mengatakan, bukan cuma minum, tapi makan, Walaupun sebenarnya yashrab itu sudah cukup dalil keharaman makan juga, karena makan itu jauh lebih berat daripada minum. Sebagaimana ada larangan la yashrabanna ahadukum qa'ima, jangan kalian minum dalam keadaan berdiri. Itu kan bukan cuma minum larangannya, makan juga sama dilarang berdiri. Kenapa? Min babi aula. Minum aja nggak boleh, apalagi makan, gitu bahasa kitanya. Minum aja nggak boleh, apalagi makan gitu. Jadi jangan terlalu tekstualis dalam memahami hadis. Al hadisnya wajimun wajimu yujarjiru al-thaniyah maksurah, dan huruf jim dalam kalimat yujarjir, jim yang kedua al-thaniyah itu wajimun. Wajimu yujarjiru saniyati ay saniyata maksurah ay saniyati maksuratun, itu dikasrohkan yujarjir gitu. Jim yang kedua yujarjir dikasrohkan maksurah bina khilafin qalahun nawawi, tanpa ada perdebatan. Jadi dikasrohkan itu memang teksnya begitu, bila khilaf qalahun nawawi, dikatakan oleh Imam Nawawi. Ini kalau begini berarti Imam Nawawi bilangnya di kitab Syarhun Nawawi li Muslim, Ibhaj An-Nawawi li Syarhi Muslim, Ali Ibhaj, Syarah Imam Nawawi untuk Syarah Sahih Muslim, namanya kitab Al-Ibhaj. Beliau mengatakan dalam kitab tersebut, yujarjiru dalam hadis ini itu bacanya jim yang kedua di kasrah yujarjir gitu. Itu yang terjadi, itu yang dikatakan oleh Imam Nawawi, dan itu yang tidak diperdebatkan. Wa fil ikridi, wafil iklidi, dan dalam kitab al-iklid, iklid itu nama kitab. Wafil iklidi, dan dalam kitab al-iklid, iklid itu nama kitab luah, kitab bahasa. Cuman saya nggak tahu nih pengarangnya siapa. Jadi yang saya dapat, iklid itu nama kitab lughah. Wafil iklidi, dalam kitab iklid, hikayatul khiraf, dijelaskan adanya perbedaan. Wa amman naru fayaju. Jadi maksudnya dalam kitab iklid itu bukan yujarjir, tapi yujarjaru. Jim yang kedua difathahkan, yujarjaru. Wa amman naru, dan nar api neraka dalam hadis ini, fayajuzu fihi rafa, boleh dirafakan, boleh didomahkan akhirnya naru, wan nasbu, dan boleh juga difathahkan gitu, dinasabkan. Kalau raf itu jadi fa'il, nasab jadi maf'ul. Ini masalah bahasa ya. Jadi yang agak enggak paham, udah ikutin aja, ngambil berkahnya gitu. Wa amma an-naru, dan api neraka dalam hadis ini, kalimat nar fayajuzu fiha raf'u wa nasbu, boleh disebut dengan rafa, naru dia jadi fa'il, boleh juga disebut dengan nas, dia jadi maf'ulun bihi nara. Wa nasbu huna sahih, dan kalau dinasabkan nara, ihwa sahih, itulah yang sahih. Wa ma'nahu, kalau kita sebut ini apa namanya naro, artinya annasyariba, bahwasanya orang yang minum, yulkin naro, dia memasukkan api neraka, fi batnihi yulki. Yulki itu lebih jauh daripada memasukkan, artinya yulki itu lebih kepada ngelemparin, tau ngelempar ya. Pulpen dimasukin ke buku. Nah, gitu. Tapi kalau yulki, al-qoyulki itu ngelempar. Ini pulpen dilempar. Gitu. Oh, itu namanya yulki. Maksudnya memasukkan dengan keras. Gitu. Memberikan dengan yulki naro anna. Jadi kalau kita baca an-naro, ro-nya maftuh, ro-nya nasab, itu artinya bahwa si orang yang minum, yulqi, melemparkan api neraka, fi batnihi, ke dalam perutnya, bitajarru'in mutatabi'in, dengan tegukan yang terus menerus. Tajarru' itu teguk, nelan, teguk. Mutatabi'in, yang terus menerus. yusma' lahu jarjaroh, sampai dia dengar jarjarohnya, gelek-gelekannya dia dengar. Itu na'udzubillah. Jarjaroh itu apa? Wahiyya sautun, dia adalah suara lataraddadu fi halqihi, suara yang terus terulang-ulang fi halqihi, di tenggorokannya. Itu namanya gelek-gelekan. Kalau kita artiin gelek-gelekan, benar tuh, enggak ada salah gitu. Men bahasa saya aja yang kagak punya kamus. Gelek-gelekan tuh bahasa Indonesianya apa yang benar? Gelek-gelekan. Wa ala riwayat raf, dan kalau kita baca naru, ru-ru-nya dirafa, takunun naru, kalau kita baca raf, kalau kita baca naru, takunun naru, maka api jadi fa'ilatun, ay fa'ilatan, api jadi fa'il, jadi fa'ilnya, jadi yujarjaru, yujarjirun naru. Jadi air yang mengeluarkan, air yang memberikan suara tersebut, air yang mensuarakan, sawit. Wa ma'nahu, wa ma'nahu, dan artinya, an-naru, air api neraka tersebut, tusawitu fi jawfihi, memberikan suara fi jawfihi, di dalam perutnya sendiri. Gitu. Afanallahu anha, mudah-mudahan Allah menjaga kita minha, dari yang demikian tersebut. Wa min fi'lin yuqarribuna ilayhi, dan dari segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada keharaman tersebut. Na'udzubillah, ini siksaan berat banget. Maka orang-orang yang sok-sokan pamer emas dan perak, kemudian dipakai sebagai perhiasan, ini laki-laki, atau dia pakai itu emas sebagai apa namanya, WC, ya kan, piring, aduh, gak boleh. Gak boleh itu haram. Ya, jujar-jar itu emas api neraka itu digelegelekin ke perut kita. Na'udzubillah. Qala an-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, fi syarhi Muslimin, dalam kitabnya Syarah Muslim, qala ashabuna, ulama-ulama Asy-Syafi'iyah, ulama Asy-Syafi'iyah mengatakan, in aqadal ijma'u ala tahrimil akli wa syurbi, telah ada ijma' bahwa sah adanya ijma', ada tahrim tentang pengharaman makan dan minum, wasairil isti'mali fi ina'i dhahabin aw fiddhatin. Jadi kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, emas dan perak itu sudah ijma' diharamkan untuk dipakai makan minum, wasairil isti'mal, dan seluruh kegunaan yang lain. Jadi jangan anggap kalau itu haram cuma buat makan minum doang, tapi seluruh kegunaan lain seperti pajangan, mau dipakein buat ini, buat itu haram hukumnya, dan itu ijma. Sa'iril isti'mal, seluruh pemakaian. Kata Imam Nawawi begitu. Fi ina in dhahabin wa fiddu. Jadi kalau hadisnya emang betul buat makan dan minum, tapi kata Imam Nawawi bahwa keharaman memakai bejana emas dan perak itu keharaman untuk seluruh pemakaian, walaupun buat bukan makan, buat minum, buat pakai baju misalnya. Orang pakai baju pakai emas. Illa, kecuali, ma hukiya an Dawud, apa yang diriwayatkan dari Dawud. Dawud ini maksudnya Dawud Az-Zahiri, salah satu dulu Dawud Az-Zahiri pengikutnya mazhab Al-Hambali. Tapi kemudian setelah mengikuti mazhab Hambali, beberapa saat dia keluar dari mazhabnya karena dianggap mazhab Hambali telah keluar dari jalur sunnah. Itu salah satu reaksi yang diambil oleh Imam Dawud Az-Zahiri dari keluar beliau dari mazhab Hambali. Awalnya Syafi'i, beliau Syafi'i ya. Kemudian merasa Syafi'i itu kurang sunnah, kemudian mengikuti paham atau mengikuti tariqah jalurnya Imam Ahmad bin Hanbal dalam masalah fikih. Tapi ternyata Imam Ahmad bin Hanbal itu tidak cukup sunnah bagi Daud Az-Zahiri. Akhirnya dia keluar bikin mazhab sendiri. Maka orang-orang nyebutnya Az-Zahiriyah. Itu Sulaiman. Sulaiman Abu Daud itu Al-Muhalla Ibn Hazm. Tapi bedanya Daud Az-Zahiri. salah satu perilaku atau apa sih namanya, momen di mana beliau keluar dari Hambali, bahwa beliau itu tidak beliau menafikan adanya kias gitu. Dia kata Imam Nawawi, semuanya, semua pemakaian yang terbuat dari emas dan perak itu haram untuk apapun. Illa, kecuali apa yang diriwayatkan an Dawud, dari Dawud al-Zahiri, wa qawlin qadimin li Syafi'i, dan qawl qadimnya Imam Asy-Syafi'i, innahu yakrahu, bahwa sesungguhnya Imam Asy-Syafi'i yakrah. Ha. Jadi apa namanya, Daud Az-Zahiri mengingkari keharaman pemakaian emas dan perak. Daud Az-Zahiri hanya mengharamkan emas dan perak kalau buat makan dan minum. Karena beliau memang tekstualis. Apa yang dijadikan emas untuk pajangan itu boleh, gak ada masalah. Kenapa? Ya karena teksnya, hadisnya cuma buat makan dan minum doang. Kalau kata Imam Nawawi, ijma tuh. Nah, nggak boleh makan minum, nggak boleh hiasan juga sama. Dan juga qaul qadimnya Syafi'i justru tidak mengharamkan, innahu yakruh, bahwasanya Imam Nawawi memakruhkan saja, nggak diharamin. Nah, wal muhaqqiquna, dan ulama-ulama kita dari kalangan ahli tahqiq, ahli tahqiq ini kalau sekarang peneliti gitu ya. Peneliti dari ulama madhab kami, la ya'taduna bi khilafi Dawud, mereka tidak menghitung perbedaan Dawud. Jadi maksudnya apa yang dikatakan oleh Imam Dawud Az-Zahiri itu tidak dihitung sebagai kaul yang mesti dipertimbangkan. Jadi kalau kita buka Muqaddimah Syarah Muslim atau Muqaddimah Al-Majmu, Imam Nawawi secara tegas bahwa Dawud Az-Zahiri khilafnya itu tidak diperhitungkan. Jadi Dawud Az-Zahiri, iya, bapaknya, biangnya aja gak diperhitungkan, apalagi orang-orang yang ngikutin Daud kan. Ini Daud Az-Zahiri itu khilafnya tidak ada. Jadi kalau ada empat mazhab sepakat tentang masalah tertentu, tapi Daud kemudian menyelisih, maka Daud tuh gak dihitung. Jadi kita katakan bahwa empat apa masalah ini ijma, karena empat mazhab sudah beres, sudah sepakat, tidak ada yang menyelisih. Kalau yang menyelisih adalah Daud, gak kita hitung. Itu kata Imam Nawawi begitu. Daud Az-Zahiri. Dan sekarang banyak nih model Daud nih. Daud Az-Zahir modelnya banyak. Wa kalamu Syafi'i mu'awwal. Nah, tadi kan kita Imam Nawawi bilang, ijma, kesepakatan, konsensus, yang namanya konsensus haram untuk menyelisih. Ijma'nya, konsensusnya bahwa emas dan perak haram dipakai untuk makan dan minum, dan seluruh pemakaian lain selain makan dan minum haram untuk dipakai itu emas dan perak. Haram gitu. Kecuali apa yang diriwayatkan oleh Daud. Daud bilang gak haram kalau bukan makanan. Nah, kita gak pakai itu. Karena Daud Az-Zahiri khilafnya kita gak hitung. Gitu. Dia bukan bagian orang yang perkataannya dipertimbangkan. Kita gak hitung. Loh, Imam Syafi'i gimana? Kan Imam Syafi'i di qaul qadimnya bilang gak diharamin, tapi malah dimakruhkan saja. Wa kalamu Syafi'i mu'awwal. Imam Asy-Syafi'i perkataannya mu'awwal, ditafsir, ditakwil, tidak mutlak kita katakan. Oh, berarti Imam Syafi'i makruh, enggak. Takwil, ditakwil. Apa takwilnya? Wa qawlu Syafi'i annahu yakrah yu'awwalu bi annahu arada bihi tahrim. Gitu. Imam Asy-Syafi'i memang ngomongnya makruh, tapi makruh yang disebutkan oleh Imam Syafi'i itu maksudnya adalah keharaman, gitu. Dari mana kita tahu ini keharaman? Dari ulama-ulama Syafi'i, gitu. Kalau belajar mazhab Syafi'i tapi bukan dari ulama Syafi'i, ya kagak ketemu. Akhirnya Imam Syafi'i digila-gilakin mulu. Jadi mu'awwal, karena banyak kaul Syafi'i kadang-kadang ngomongnya makruh, kadang-kadang ngomongnya yukroh, akrohu, wayakrohu, dan seterusnya. Tapi yang dimaksud adalah keharaman. Kadang begitu ya. Dalam masalah ini ditakwil nih perkataan Imam Syafi'i, kaul qadimnya Asy-Syafi'i yang mengatakan makruh, itu bukan makruh, tapi mu'awwal, ditakwil bahwa itu maksudnya adalah keharaman. Imam Syafi'i kadang nyebut haram dengan istilah makruh. Secara bahasa, makruh itu kan benci. Ya maksudnya siapa yang gak benci keharaman, kan begitu. Siapa yang gak benci keharaman? Imam Syafi'i juga sama, dia benci keharaman. Maka perkataannya makruh itu ditakwil seperti mu'awwal, itu ditakwil dengan apa namanya keharaman. Kama qalahu sahibu taqrib, sebagaimana perkataan sahibu taqrib. Sahibu taqrib ini kalau di kitab-kitab Syafi'i ini yang dimaksud adalah apa, Abul Qaffal Asy-Syashi. Cuman saya bingung nih, Asy-Syashi Al-Kabir apa Asagir. Abul Qaffal Asy-Syashi. Sahibu taqrib kalau dalam kitab-kitab Asy-Syafi'i itu maksudnya Abul Qaffal Asy-Syashi. Abul Qaffal Asy-Syashi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abul Qaffal Asy-Syashi sahibu taqrib, ma'a anna syafi'iyah, bahwa sesungguhnya Imam Asy-Syafi'i raja'a an hadzal qadim, dia telah menarik perkataan qadimnya tersebut. Artinya ketika sudah ke Baghdad begitu, Imam Asy-Syafi'i menarik perkataan bahwa itu dimakruhkan gitu. Jadi takwilnya ada dua tuh, antara bahwa ini takwil makruhnya yang dimaksud adalah keharaman, yang kedua itu perkataan sahibu takrib bahwa Imam Asy-Syafi'i telah menarik perkataannya, artinya telah merujuk perkataannya, tidak lagi mengatakan bahwa itu makruh. Fahasala annal ijma, kalau memang demikian, fahasala annal ijma'a, maka telah terjadi yang namanya ijma, mun'akidun ala tahrim, ijma itu berlaku, mun'akidun ala tahrimi, untuk pengharaman istimali dhahabi wal fiddati, untuk haramnya pemakaian emas dan perak, pemakaian bejana emas dan perak, fil akli wa syurbi, di dalam mak, baik itu makan, wa syurbi atau minum, wa taharati, dan juga untuk bersuci. Jadi bersuci enggak boleh pakai bejana yang terbuat dari emas, tapi wudunya sah. Jadi kalau ada orang berwudu tapi airnya dituangin dari bejana yang terbuat dari emas, wudunya sah. Karena keharaman yang terjadi bukan keharaman pada inti ibadahnya. Yang keharaman terjadi itu karena air dituanginnya di bejana emas. Di situ haramnya. Persis seperti orang sholat mengikuti rukunnya sesuai dengan syariatnya, syarat dan rukun terpenuhi, tapi pakaian, kain yang dia pakai itu kain nyolong. Sholatnya tetap sah. Cuman dia berdosa gara-gara nyolongnya gitu. Jadi ada inti ibadah, ada hal yang di luar ibadah. Inti ibadahnya sah. Kenapa? Rukun terpenuhi, syarat terpenuhi. Tapi dia pakai kain nyolong. Ya haram dinyolongnya begitu. Maka sholatnya tetap sah. Begitu juga sama wudunya tetap sah. Karena bejana itu bukan bagian dari inti wudu. Inti wudu itu kan meratakan air ke seluruh bagian wajib wudu. Muka, tangan, kepala, kaki. Jadi haram make apa, haram di bejananya, bukan wudunya yang mana ada fit wa syurbi wa taharati wal akli, dan juga makan. Wah, ini beda lagi nih. Wal aklu bimil aqatin min ahadihima, makan bimil aqatin dengan sendok. Wah, ini sultan nih, makan sendok emas. Wal aklu bimil aqatin min ahadihima, dan makan dengan sendok min ahadihima yang terbuat dari emas atau perak, itu juga sama diharamkan. Wat tabakhuri, juga at tabakhur, tahu at tabakhur? At tabakhur itu apa? At tabakhur itu artinya ini, bakar bukhur yang buat wangi-wangian. Bakar bukhur yang buat wangi-wangian. Nah, anak bocah berisik. Wattabakhur bimimkharatin minhuma, dan juga bejana. Tahu kan bukhur? Bukhur itu kan biasanya juga pakai bejana. Ya bejananya kayak kas, kayak piala gitu ya. Itu juga enggak boleh kalau terbuat minhuma dari emas dan perak. Wa jami'i wujuhil isti'mari, dan seluruh bentuk pemakaian kalau itu terbuat dari emas dan perak itu hukumnya haram, dan itu ijma kata Imam Nawawi. Wa minha, dan juga diantara yang diharamkan, al mikhalah. Tahu gak mikhalah? Mikhalah itu sifat mata. Jadi sifat mata itu apa namanya, apa sih Ya, sifat mata tuh, sifat mata itu kan ada wadahnya tuh, yang kayak gentong kecil gitu. Itu nggak boleh kalau terbuat dari emas. Wal maili, mail tau mail. Ini sifat mata, gentongnya yang kecil. Kan ada benang, bukan ada jarumnya tuh yang buat nempel emas. Itu namanya mail. Jadi mikhalahnya nggak boleh dari emas, mailnya juga nggak boleh dari emas. Wadzharfil ghaliyah, adzharab ghaliyah. Adzharab ghaliyah itu apa? Dzharaf itu jarum. Al-ghaliyah itu iter, minyak wangi. Kadang ada minyak wangi kan yang kita tempelin tapi pakai jarum. Bukan jarum, kalau kita sekarang plastik ya. Dulu orang Arab tuh pakai beneran pakai besi. Ah itu juga nggak boleh. Dzharab ghaliyah itu pensilnya parfum. Ah gitu. Jadi ini ada parfum nih. Ini yang pakai parfum pakai wadah nih, gini. Nah, ini nih namanya dzharab ghaliyahnya. Enggak boleh itu dari emas. Wa ghairi dzalika, dan selain itu sawa'an al-ina'u shaghir, baik itu inaknya, bejananya itu kecil kayak al-mikhalah itu kecil. Wal jua wal kabiri sawa'un al-ina'u shaghiru wal kabir, baik itu bejananya besar atau kecil. Wayastawi fit tahrim, ini penting nih. Wayastawi fit tahrim, udah jam berapa nih kita? Jadi jangan sampai ngalangin orang kerja. Nah, bentar lagi. Ya, kita mau bikin kajian gini ya emang buat ngambil berkahnya kitab Kifayatul Akhyar. Syukur-syukur ada yang dengerin kan itu. Alhamdulillah, jadi tambahan amal. Mana tadi? Wa yastawi fit tahrimi, dan keharaman memakai emas dan perak itu yastawi ar-rajulu wal mar'ah. Itu yastawi fit tahrimi rajulu wal mar'ah, itu emas dan perak haram dipakai, sama keharamannya untuk laki-laki dan perempuan. Bila khiraf. Jadi jangan anggap kalau makan memakai bejana emas itu perempuan boleh, laki enggak. Jangan anggap gitu, dua-duanya sama. Jadi keharaman memakai emas itu sama untuk semua jenis kelamin. Laki-laki, perempuan, apa laki-laki yang ke perempuan-perempuanan atau perempuan yang ke laki-lakian. Sama, haram semuanya. Bila khiraf, tanpa ada perdebatan. Wa innama furiqo. Nah, baru dijelasin bedanya. Wa innama furriqa, hanya saja dibedakan bainar rajuli wal mar'ati, bedanya laki-laki dan perempuan. Fit tahalli, dalam berhias. Liqasdi zinatin nisa, sebagai perhias. At-tahalli berhias, untuk tujuan liqasdi az-zinah, untuk tujuan perhiasan wanita. Lizauji wasayyidi, berhiasnya wanita untuk istrinya, untuk suaminya, wasayyid, dan tuannya. Ini kalau kita artiin dari perkataan Imam Halis, nih Imam Halis ini mau bilang perempuan boleh pakai emas berhias, cuman perhiasan itu cuman buat lakinya doang sama tuannya. Kalau bukan buat lakinya, bukan buat tuannya, sama jadi haram juga kayak pelepah laki-laki. Soalnya disebutin tuh, likas dizinatin nisa lizauji wasayyin, sebagai perhiasan bagi perempuan di hadapan suami dan juga tuannya. Gitu ya. Jadi Imam Alis ini termasuk ulama Syafi'i yang saklek, tuh gak saklek. Emang agak keras beliau nih. Gitu. Di beberapa pertemuan sebelumnya, kalau yang ngikutin channel saya ya, channel kayak pengikutnya banyak kan, yang ngikutin channel saya tuh di YouTube, ketika kita baca kitab Kifayatul Akhyar bab puasa, itu banyak bab yang saya lewat, banyak paragraf yang saya lewatin, karena sebab Imam Al-Hisni itu nggak ngomongin puasa, tapi ngomongin hal-hal yang terjadi di sekitar beliau ketika beliau hidup itu. Dari mulai kemaksiatan yang merajalela, pimpinan yang zalim, pejabat pemerintah yang gak amanah, itu beliau itu termasuk ulama yang al-amru bin ma'ruf nahi an munkar kencang banget gitu. Kalau model kita nih, Imam Ali ini ustadznya FPI nih, bu. Tuh. Dalam sampai belum punya kitab namanya Kum on Nufus wa Ruqyatul Ma'yus. Ruqyatul Ma'yus apa Ma'yus tuh saya lupa. Itu soal itu, soal ke al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Beliau termasuk ulama yang kencang banget gitu. ويحرم استعمال ماء ويحرم استعمال ماء الورد dan diharamkan juga memakai air al-ward, air bunga al-ward, al-wird, air wird, air bunga, air bunga melati, wal adhani, adhani minyak, fi qumami dhahabi wal fiddah, fi qumamah, qumam fi kimamin, fi qamakim, ya Allah, fi qamakim. Qamakim itu jamak dari kumkum. Apa itu kumkum? Kumkum itu ini apa namanya? Botol, teko gitu. Teko apa namanya? Teko yang buat diisi di dalamnya tuh ini. Tahu kan kita kan punya guci ya, bab kita. Orang budaya Timur Tengah tuh kan punya gucinya banyak ya, perhiasan gucinya banyak. Setiap hal tuh mikhalah, celak mata ada gucinya. Nama setiap guci untuk setiap kegiatan tuh beda-beda. Kumkum, kikamak apa namanya? Kumkum, komakim ini, komakim jamaknya dari kumkum. Kumkum ini bejana untuk menaruh air, air bunga, air melati, terus juga minyak begitu. Ya, mungkin minyak zaitun ya ada. Zah itu enggak boleh, kumkum itu enggak boleh, fiqi kama kimi zahab yul fitu, terbuat dari kumkum zahab, emas dan perak enggak boleh. Hadha huwa sahih, inilah yang sahih dari pendapat Asy-Syafi'iyah. Wa fil qanani, al-qanani botol. Wa fil qanani wa kadha yahrumu tazyinul hawanid. Jadi bukan cuma kama kim yang haram, qanani botol juga haram. Wa kadha yahrumu tazyinil hawanid, begitu juga haram tazyin al hawanid, menghias al hawanid. Hawanid apa? Toko. Nah, biasanya toko ada hiasannya sebagai bentuk narik perhatian pengunjung. Enggak boleh atau haram hukumnya menghias al hawanid wal buyut, rumah, wal majalis, majlis-majlis enggak boleh dihias. Bi awani dzahab wal fiddah, dengan piring-piring emas dan juga perak. Hadza huwa shawab, ini yang dibolehkan, ini yang shawab, yang sahih, yang benar dari mazhab Asy-Syafi'iyah. Wa jawwazahu ba'dul ashab, akan tetapi dibolehkan oleh sebahagian ashab Asy-Syafi'iyah. Wa huwa ghalat, nah kata Imam Al-Husni, wa huwa ghalat, salah besar itu. Li'anna kulla syai'in asluhu haramun fannadhur ilaihi haram. Ini kaidah nih. Ini kaidahnya Imam Asy-Syafi'i. Wa huwa ghalat li'anna kulla syai'in, karena sesungguhnya segala sesuatu asluhu haram, yang aslinya haram, fannadhur ilaihi haram, maka melihat ke barang tersebut juga haram. Jadi karena bejana emas dan perak ini haram untuk dipakai, maka haram juga untuk dijadikan pajangan, karena melihatnya juga keharaman. Ya, ini kaidahnya Syafi'iyah nih, agak berat emang, agak berat. Waqad nassa Syafi'i wal ashabu, Imam Asy-Syafi'i dan juga ulama-ulama Asy-Syafi'i, qad nassa, telah mengeksplisitkan, telah mengatakan, annahu law tawaddu'a, bahwa sesungguhnya kalau seseorang tawaddu', dia wudu, awik tasal, kemudian dia mandi, min ina'in dhahabin wa fidda au fiddatin, dari bejana emas dan perak, dari wadah, dari ember emas dan perak. Ada nih sekarang emas dan perak jadi ember, emas perak jadi water closet tuh ada. Aso, maka dia telah bermaksiat, dia pernah telah berdosa. Wa yahrumu ittikhadhu hadhihi al-awani min ghairi istimadin, min ghairi istimadin 'ala sahih, wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Bocah udah pada bangun, berisik, dan juga udah jam 6. Ini wayanya orang-orang berangkat kerja gitu ya. Jadi kita sampai wa yahrumu ittikhadhu hadhihi al-awani. Oke. kita baca besok di pertemuan akan datang. Insya Allah kita tiap hari Senin sampai Jumat itu, kalau Sabtu Minggu sifatnya masih ada, kadang ada, kadang enggak begitu. Jadi insya Allah kita lanjut di pertemuan akan. Teman-teman yang dirahmati Allah, jika ada atau punya kitab Kifayatul Akhyar, mohon untuk dibuka, kita belajar sama-sama. Jadi saya sih maunya kita pakai Zoom nih, live sekalian pakai Zoom. Jadi yang pakai Zoom bisa interaksi, kalau ada kata-kata yang kurang dia nggak paham nanti dijelasin. Cuman kita pakai YouTube aja dulu ya. Walaupun cuman ngomong dirian di depan HP gitu ya, nggak apa-apalah. Tapi kalau nanti bisa pakai Zoom, sekalian live tuh bagus. Dan teman-teman yang dirahmati Allah, para asatidz, teman-teman ustaz, kalau tadi apa yang kita baca dirasa ada yang keliru, baik bacaannya atau maknanya atau maksudnya, mohon dengan sangat untuk dikoreksi via komentar silahkan, atau langsung melalui WhatsApp saya. Melalui WhatsApp saya kalau punya, dan banyak orang yang punya WhatsApp saya. Banyak orang ya. Anak perawan yang punya perawan juga banyak. Yang punya anak perawan juga banyak yang nyimpen HP saya. Ya iya, dia kan pengurus masjid. Di pengurus masjid kadang-kadang manggil saya. Jadi bukan urusan sama perawannya begitu. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.